Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lewatkan penyebutan beliau Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama tentang bagaimana metode cara diskusi maupun debat yang dilakukan oleh mereka ahlul ilmi. Apa yang dimaksud dengan diskusi ilmiah? Bagaimana caranya? Pada mukadimah pertemuan sebelumnya beliau menyebutkan, maka mereka berdiskusi dalam perkara darurat, ataukah debat itu dilakukan secara darurat, bukan kebiasaan ataupun sesuatu yang mereka rutinkan. Itu pun melihat apakah debat yang dimaksud memberikan manfaat dan faedah ataukah tidak. Apakah orang yang diajak debat itu mendapatkan manfaat ataukah tidak. Apabila diketahui debat itu hanya untuk saling mengangkat pendapat, maka mereka meninggalkan. Akan tetapi apabila diharapkan dengannya itu adalah terungkapnya yang hak itu hak dan yang batil itu batil, sehingga kalaupun yang diajak debat itu tidak mau meninggalkannya, maka kaum muslimin akan terselamatkan dari kesesatannya, maka mereka melakukannya. Tidaklah mereka lakukan debat dalam permasalahan yang telah tetap dengannya Al-Quran dan Sunnah. Naam. Qala rahimahullah fa in qala qailun, apabila seseorang berkata, fa in ihtaja ila ilmi mas'alatin qad ashkala alaihi ma'rifatuha ikhtilafil ulama'i fiha la budda lahu min an yujalisal ulama'a wa yunadhirahum hatta ya'rifal qawla fiha ala sihhatihi wa illam yunadhir lam taqwa ma'rifatuhu. Kalau ada orang yang menyatakan, kalaulah seseorang membutuhkan mengetahui sebuah permasalahan yang telah menjadi muskilah atasnya, untuk mengetahui itu baginya itu masalah, ya muskilah, dikarenakan para ulama telah ada perselisihan dalam permasalahan tersebut. Bahkan dalam masalah ini seharusnya ia untuk mendatangi para ulama, duduk dengan mereka dan berdiskusi dengan mereka sampai dia memahami perbedaan tersebut dengan cara yang benar. Dikarenakan kalau dia tidak diskusi, naam, ataukah mendebat mereka, maka tak kuat pengetahuannya. Tayib, apabila ada yang menanyakan demikian, ada yang menyatakan demikian, kita harus debat. Kenapa? Bagaimana mengetahui perselisihan tersebut? Dari perselisihan tersebut yang benar dari yang salah. Kalau enggak debat, enggak diketahui. Kalau enggak didebat, nanti juga enggak kuat pengetahuannya. Sehingga sebagian orang menjadikan ini alasan kenapa harus debat. Ulama sudah berselisih memang. Jadi untuk menguatkan itu, mereka menganggap debat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan agar lebih kuat pengetahuannya terhadap perkara tersebut. Nah, qila lahu, maka dijawab, bi hadhil hujjatu yadkhulul aduwwu 'ala nafsil muttabi'ati lil hawa. Melalui metode semacam inilah, ya, melalui jalan seperti inilah musuh-musuh agama itu akan merasuki jiwa-jiwa yang mereka itu notabene-nya memang mengikuti hawa nafsu. Melalui jalan tersebut, kata beliau. Fayaqulu, sehingga ia mengatakan, in lam tunadhir wa tujadil lam tafqah. Kalau enggak debat, ya, kalau tidak diadakan debat, maka orang tak paham. Fayaj'alu hadza sababan lil jadali, maka pengin paham harus dengan cara debat. Ini mereka menjadikan sebagai sebab. Wal mira'al manhiya anhu, dan mereka menjadikan jalan untuk faham itu adalah debat dengan cara yang dilarang ini. Alladhi yakhafu minhu su'a aqibatihi alladhi hadzarnahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana debat tersebut dikhawatirkan darinya akibat yang buruk yang telah diperingatkan oleh Nabi kepada kita semuanya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzarnahul ulama min a'immatil muslimin, dan bahkan cara seperti inilah yang telah diperingatkan keburukannya oleh para ulama-nya, imamnya, imamnya kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau tetap mengingkari, ya, tetap mengingkari, membimbing untuk meninggalkan debat-debat yang dilakukan walaupun dengan alasan kan sudah ada perselisihan dalam masalah tersebut. Untuk mengetahui yang hak dari yang batil bagaimana? Soalnya ini pendapatnya kuat, ini kuat. Ya kita datangi aja Ustadz, kita datangi ulama, kemudian kita ajak debat mereka dalam masalah ini. Ingat, mauqifnya ataukah pembahasannya itu adalah dengan cara apa? Debat, bukan tanya. Ya, pembahasannya itu adalah debat, saling mengangkat dalil untuk mencapai sebuah na'am kesepakatan tertentu ataukah poin tertentu. Na'am. Kalau metodenya tanya, bukan hal yang dipermasalahkan. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Cuman kan beda orang debat dengan orang tanya. Nah, ketika orang tak faham, dia boleh menanya. Ketika dia dijawab, tentunya dia akan ada tarojuknya, ada tawaduknya, ada korinah yang menunjukkan beda antara orang yang diskusi yang diinginkan adalah untuk tanya tentang sebuah permasalahan ilmu dengan orang yang memang keinginannya untuk mendebat. Iyadzan billah. Maka kalaulah metodenya debat, itu yang dikhawatirkan Nabi. Walaupun ada alasannya, alasannya supaya paham, maka itulah yang dilarang. Karena dengannya akan masuk menyeret kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi SAW dan yang telah diperingatkan oleh para ulama. Qala rahimahullah faqad ruwiya ani Nabi SAW annahu qal, maka telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan, man tarakal mira'a wa huwa shadiqun banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di tengah-tengah al-jannah. Naam. Ini bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun dia benar, dia memiliki ilmu padanya, ya, tahu dalilnya, tahu masalahnya, dia bisa mentarjih, bisa memilih ini yang benar, ini yang salah dengan yakin, atau ghalabatul dhon yang dia bisa berpegang dengannya. Kalaulah dia bisa meninggalkan debat, walaupun dia itu benar, ya, tidak menjadikan itu sebagai hal yang dia jadikan rutinitas, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia dengan rumah di dalam tengah jannah. Wa an Muslimin ibn Yasar annahu kana yaqulu iyyakum wal mira fa innaha sa'atan fa innahu sa'atun sa'atu jahlil alimi wa biha yabtaghi syaitanu zallatah. Diriwayatkan dari Muslim ibn Yasar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, waspadalah kalian dari perbuatan debat. Naam. Dikarenakan itulah saat akan diketahuinya jahil akan diketahui jahilnya seorang yang mengaku alim. Atau seorang alim itu akan ketahuan kalau dia tidak faham. Kenapa ya? Karena mirok itu atau debat itu tidak dijadikan sebagai perkara prioritas. Wabiha yabtagi syaitanu zallatah, melalui cara itulah setan mengincar ketergelincirannya. Maka di mana terjadi perselisihan, fitnah, semakin seseorang mengangkat tema dalam masalah tersebut untuk dijadikan perdebatan, maka dia akan semakin tergelincir, akan dimanfaatkan oleh para syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia, untuk semakin jauh dari agamanya. Ya dan billah. Wa anil Hasan, dari Al Hasan Al Basri radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan, qala ma ra'aina faqihan yumari, kami tak pernah melihat seorang yang faqih, yang faham tentang agama, kok dia itu berdebat, menahan diri untuk tidak berdebat. Itu adalah perkara yang menjadi na'am simatul ulama. Naam. Belum lagi kalau kita lihat ya, ketika orang itu memperebutkan pembenaran dalam sebuah pembahasan, dan itu dilakukan dalam ajang terbuka, diketahui oleh publik, atau bahkan secara tersembunyi antara dua orang dalam pembicaraan itu, masing-masingnya mengangkat suara, masing-masingnya pengin apa yang dia sampaikan yang diterima, masing-masing yang menganggap seterunya, lawannya itu adalah yang salah. Apa yang diinginkan mereka berdua kecuali fitnah? Naam. Wa anil Hasan aidan, demikian juga diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri, qol, beliau mengatakan, al mu'minu yudari wa la yumari, yang syuru hikmatullah fa in kubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang mukmin itu dia membimbing, mengajarkan yang baik, menyampaikan dalil, ya, dan dia tidak mendebat. Jadi kalau pengen menyampaikan, ya sampaikan. Kalau pengen bertanya, ya tanyakan. Dia menyampaikan hikmah Allah, kalau diterima dia bersyukur alhamdulillah, kalaupun ditolak dia bersyukur alhamdulillah, sudah bisa menyampaikan dengan cara yang benar, tidak merasa kecewa, tidak merasa naam tinggi hati, sehingga dia harus bersih tegang dengan orang-orang yang ada di hadapannya. Naam, penginnya dia yang diterima terus. Penginnya dalam keadaan tersebut, apa yang dia sampaikanlah yang akan dijadikan pegangan. Tayyib. Qala rahimallah wa ruwiya an Mu'adz bin Jabal annahu qala, dan diriwayatkan pula dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza ahbabta akhan, kalau engkau mencintai seorang saudara, fala tumari, jangan kau debat dia. Dikit-dikit masalah, dikit debat. Ada masalah dikit debat. Ada masalah apa? Entah masalahnya itu di dapur, di lapangan, di kebun, atau di mana aja, memang kerjaannya debat. Kalau memang engkau cinta pada saudaramu, maka jangan kau debat terus dia itu. Wala tusyarih, dan jangan pula na'am engkau debat dia dengan debat yang kotor, yang jelek. Wala tumazih, dan jangan engkau candai dia, yang dengan canda itu justru dia akan salah. Artinya di dalam setiap keadaan itu akan menjatuhkan saudaranya dari jalan yang baik, dari jalan yang benar. Naam. Tsumma qala rahimallahu qala Muhammad ibn al-Husain Abu Bakar la jurri wa indal hukama'i annal mira'a aktsaruhu bi ghairi qulubil ikhwan. Tayyib. Aktsaruhu yughiru qulubal ikhwan wa yurithu at-tafarruqa ba'dal ulfati wal wihsyata ba'dal unusi. Dan menurut orang bijak, menurut para ulama, bahwasanya perdebatan itu kebanyakannya akan melahirkan kebencian di hati saudara-saudaranya. Wakil ini ya, suatu yang terpraktekan gitu. Jadi kalau orang itu sudah dikit-dikit debat, orang gak mau ketemu lagi sama dia, males. Paling disampaikan ya gitu lagi. Masalahnya apa sih? Nah, cara jualan misalkan. Naam, paham tidak wis urus. Pokoknya setiap ketemu mesti debat. Naam. Dalam masalah apa lagi? Setiap masalah. Memang metode dia adalah seperti itu. Cara beragamanya dia, cara bermuamalahnya dia seperti itu. Wal iyadzu billah. Maka hal yang demikian akan membuat benci orang-orang yang bersaudara dengannya, dan akan melahirkan perpecahan setelah dahulunya itu akrab, dan akan melahirkan rasa kegelisahan setelah sebelumnya itu dekat. Ya, kedekatan, kekeluargaan, persaudaraan hilang semuanya. Dengan sebab apa? Kebiasaan seseorang yang, maka kata beliau, demikianlah akibat kebanyakan debat itu. Kenapa kok dilarang? Ya karena enggak melahirkan kecuali semakin buruknya keadaan seseorang. Nah, sehingga di sini ma'asyiral ikhwah dibimbing kita, apabila kita telah belajar agama, kita komitmen hendak mengamalkan sunnah, kita berusaha menekan amarah kita, kita berusaha mengontrol hawa nafsu kita untuk tidak menjadikannya liar di hadapan saudara kita. Siapapun dia, apakah dia yang semisal kita atau di bawah kita, terlebih kalau mereka orang yang di atas kita, apakah dalam hal usia, terlebih dalam masalah ilmu pengetahuan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wa Nabi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau berkata, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi ila utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah dahulunya dia mengenal hidayah, setelah sebelumnya dia mengetahui ilmu agama, setelah sebelumnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Illa utul jadal, kecuali jalan kesesatan itu adalah dia diberikan cara debat. Nah, kecuali dia mendapat musibah suka debat. Tidak akan sesat ketika orang sudah berjalan di atas siratul mustaqim, tahu yang hak. Sewajarnya, sepantasnya untuk dia bisa mengamalkan yang hak. Tahu yang batil, sewajarnya untuk dia itu bisa meninggalkan yang batil. Tapi tidak, Dia enggak puas kalau enggak debat dulu, enggak afdol, enggak serp gitu ya, enggak marem, enggak puas. Harus ada yang namanya debat. Fal mu'minul 'alimul 'aqil ya khafu 'ala dinihi minal jadali wal mira. Maka seorang mukmin yang berpendidikan, berakal, yang berilmu, beradab, maka dia mengkhawatirkan atas agamanya untuk tidak debat dengan jidal ataupun mira. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Ini yang dibimbingkan beliau. Dan sekali lagi, apabila seorang bertanya, tidak mengetahui suatu permasalahan, beda caranya bertanya dengan keadaan orang yang suka debat. Dan terus bedanya seperti apa, Ustaz? Tayyib, bagaimana keadaannya? Disinilah butuhnya kita semakin belajar. Ya tentunya dari cara bicaranya, ya, sudah ketahuan. Lalu bagaimana kalau itu dilihat dari kesehariannya? Hari ini tanya, besok tanya pada yang lain, besok lagi tanya lagi. Dalam satu masalah yang tidak ada pernah berhentinya untuk mengangkat masalah tersebut, seolah-olah dia ini orang yang paling pandir. Tahu pandir ya? Sangat bodoh begitu. Mau memahami sesuatu itu kayak susah. Padahal dia diketahui orang yang pandai. Nah, kenapa demikian? Kok ada penilaian orang seperti itu, kenapa? Ya karena kelakuan dia, perbuatan dia. Tanya terus menerus, naam, dengan mengangkat suaranya dan tidak pernah ada penyelesaian. Fa in qala, apabila ada yang mengatakan, fama yasna'u fi ilmin qad ashkala alaih. Lalu bagaimana sikap seseorang ketika memang benar-benar ada sesuatu yang mempersulit dia atau yang sulit baginya untuk memahami? Kalau tadi beliau mengatakan jangan melakukan debat kalau walaupun alasannya apa? Pengen mengetahui yang benar. Jangan. Cara debat itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau memang dia benar butuh bertanya? Fa in qila lahu, maka jawablah. Idza kana kadzalika wa arada an yastanbita ilma ma ashkala alaihi. Qasada ila alimin mimman ya'lamu annahu yuridu bi ilmihi Allah. Apabila memang demikian kenyataannya, jujur. Nah, cuma repotnya jujur itu yang tahu cuma Allah. Jujur itu yang tahu cuma Allah. Kebanyakan manusia, waliyadu billah, semoga Allah menjaga kita semua, lisan ini mendustai apa yang ada di dalam hatinya. Kapan tahu kita seorang itu dusta? Kalau kita sendiri baru tahu kenyataannya. Tapi banyak kita tertipu oleh penampilan seseorang. Datang, jenggotnya panjang, imamahnya tebal, pakaiannya bersih, ya, wajahnya layu, sayu, naam. Nampak tidak ada, naam, hal-hal yang mencurigakan secara zahir. Dia bicara apa saja seolah-olah dia adalah orang yang maksum. Naam, terlebih sudah diketahui, naam, siapa dianya, naam, ketika dia bicara seolah-olah menghipnotis dia, menyihir dia, tak perlu ada yang disalahkan. Naam. Maka yang demikian tentunya barakallahu fikum, kita perlu waspada. Idza kana kadzalika wa arada an yastambita ilmi ma ashkala alaihi qasada ila alimin. Kalau memang dia benar, maka jujurlah, ya, dalam kalian bertanya. Apabila kalian hendak ingin mendapat penjelasan tentang sebuah ilmu yang susah, yang sulit untuk dipahami padanya karena keterbatasan pengetahuan kita, menujulah kepada seorang yang memiliki ilmu dari orang-orang yang mengajarkan ilmunya itu karena mengharapkan wajah Allah. Ya. Tayyib. Mimman yartadi, naam, mimman yartadi ilmahu wa fahmahu wa aqlahu. Dari orang-orang yang dia ridha ilmunya, pemahamannya, dan kebijakannya. Dia tahu, oh saya tak datang aja ke sana. Saya berhusnudzon. Semoga beliau bisa membimbing saya. Tapi jauh, ya datangin. Kenapa? Karena rasa percaya, kesukaan, kecintaan seseorang pada yang lainnya karena hal tertentu itu pemberian Allah. Ya, yang disukai, yang dicintai oleh seseorang yang satu dengan yang lain itu berbeda. Kepercayaan dalam hal tertentu yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Maka datangilah orang yang engkau anggap dia itu ilmunya diridhoi. Ya, jujur dalam hal ilmunya. Pemahamannya dalam memahami sebuah masalah jujur dia, enggak tendensius. Ya. Enggak modus begitu. Naam. Dan diketahui bagaimana tayyib bijaksananya dia dalam mengamalkan suatu perkara. Datangi dia. Fadzakirhu mudzakarata man yatlubul faidah. Kemudian diskusilah dengan dia. Dengan sebuah diskusi seperti layaknya orang yang membutuhkan faidah. Ini dibimbing. Kalau memang butuh tanya, datangin dan tanyalah seperti orang yang butuh diberikan penjelasan. Naam. Wa a'limhu anna munadzarati iyyaka munadzarata man yatlubul haqqo. Kalau perlu, sampaikan pada beliau bahwasanya saya mendatangi ini untuk diskusi dengan engkau dengan tujuan diskusi agar aku mendapatkan al-haq, agar aku mendapatkan yang benar. Wa laysat munadzarata mughalib, dan bukan yang kumaksud dari diskusi ini agar aku bisa mengalahkanmu. Tsumma alzama nafsahu al-insafa lahu fi munadzaratihi. Kemudian setelah itu dia memaksa dirinya untuk bersikap insaf, pertengahan dalam diskusi tersebut. Ingat, seorang yang datang pengin mendapatkan ilmu, pengin belajar, pengin mendapatkan penjelasan itu beda dengan caranya orang yang pengin ngajar. Ya, tahu kan anak-anak itu masuk TK, kalau di sini RA datang bawa catatannya, bawa penjelasan, bawa apa yang dia rencanakan dari jadwal yang sudah ada. Datang dia duduk di hadapan para mudarisnya, para pengajarnya. Apa yang dilakukan? Duduk dan memperhatikan siapa yang ngajar. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak yang lugu, datang pengen belajar. Beda ya datang dengan pengen ngajar. Ya kan, kalau datang pengen ngajar, yang dibawa persiapan, bawa bukunya tebal, masalahnya banyak, karena banyak yang mau disampaikan. Naam. Sehingga memang dia yang paling banyak bicara. Kenapa? Memang tujuannya datang untuk menyampaikan, mengajar. Naam. Lah kalau tujuan datang yang disampaikan pengennya nanya, tapi kok dia lebih banyak menjelaskan daripada yang jawab. Maka kata beliau, bersikap insaflah, adillah, beradablah. Ya, jadilah seperti orang yang memang benar tanyanya pengin mendapatkan al-haq, bukan pengin mengalahkan. Wa dzalika annahu wajibun alaihi. Dan yang demikian itu hukumnya adalah wajib atas dia menjaga adab ini tadi. Lihat posisinya, jaga niatnya, caranya. Naam. Wa dzalika annahu wajibun alaihi an yuhibba sawaba munadzirihi wa yakrahu khata'ahu. Naam. Dan yang demikian itu dari bentuk yang wajib atasnya adalah menyukai kalau orang yang ditanya tadi, yang diajak diskusi, ya kalau kita terjemahkan debat, tapi debat dengan metode yang seperti tadi adabnya. Maka dia mencintai kalau yang ditanya itu posisinya lebih benar dari dia, lebih menerima. Dan dia tidak menyukai kalau yang ditanya ataukah yang diajak diskusi itu dia salah, dia tidak suka. Kama yuhibbu dzalika li nafsihi, seperti halnya itu dia cintai untuk dirinya. Li anna min sifatil alimil mu'min an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dikarenakan di antara sifat seorang alim yang mukmin adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan tentunya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi saya mengatakan, kita mengatakan beda orang yang datang untuk bertanya, mencari yang lebih benar, mencari al-haq, dengan orang yang datang cuma ingin debat. Naam. Wa yu'limhu aidha, dan sepantasnya hendaknya dia juga memberitahukan kepada beliau yang dia hendak berkonsultasi, kalau kita terjemahkan begitu lebih tepatnya ya. Dia punya masalah, datang pada orang yang diridhoi agamanya dan ilmunya. Naam. Yang lebih bijaksana menurut dia, dia beritakan pula pada diri beliau, in kana muraduka fi munadharati an ukhti al haqqo wa takunu antal musibu wa yakunu ana muradi an tukhti al haqqo wa akunu anal musib fa inna hadha haramun alaina fi'luhu. Kalau perlu juga sampaikan kepada beliaunya, kalaulah seandainya waliyadzubillah, ya tidak terjadi semoga, gitu maksudnya, kalaulah seandainya harapanmu dari adanya diskusi ini adalah untuk aku yang salah menyelisihi al-haq dan engkau yang menjadi benar, ataukah sebaliknya niat dari pertemuan ini adalah supaya engkau yang salah dan aku yang benar, maka ketahuilah sungguh kita telah melakukan perkara yang haram. Kenapa? Seorang mukmin mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau sudah tergambar, nanti mau tak debat biar kalah, biar diam, biar kapok dia. Naam. Maka kata beliau, kalaulah tujuan dari debat tersebut, diskusi tersebut adalah supaya engkau yang kalah, saya yang menang, atau saya yang kalah, kamu yang menang, masing-masing beranggapan demikian, maka ini hukumnya haram. Li'anna hadha khuluqun la yardahullahu minna, karena ini merupakan akhlak yang Allah tak ridhai dari diri kita. Wa wajibun alaina an natuba min hadha, dan wajib atas kita untuk taubat dari permasalahan ini. Naam. Artinya jangan melakukan hal semacam ini, dikarenakan ini perkara yang haram. Lah kalau memang demikian, apa manfaatnya kita duduk? Iya. Masing-masing pinginnya dia yang menang dan lawannya yang salah. Lah berarti apa? Masing-masing sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Buat apa duduk? Buat apa nanya begitu? Kalau sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, yang benar ini, yang salah ini. Oh, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ya antum yang ngajar kalau gitu, enggak usah tanya sama ustaz. Enggak usah tanya sama seorang guru. Lah wong kamu sudah tahu. Nah, maka yang terjadi kalau dipaksakan, yang terjadi adalah debat yang tercela. Naam. Fa in qala, apabila ada yang mengatakan, fa kaifa natanal, naam. Natanawar. Naam. Lalu bagaimana metode debat kita yang baik? Qila lahu, maka bisa dijawab, katakan padanya munasahatan. Maka itu hanya berupa nasihat. Jadi kalau kita mengatakan boleh debat, dari awal boleh debat kalau dibutuhkan, itu sifatnya adalah munasohah, saling memberi nasihat. Kalau memang dibutuhkan debat, itu namanya yang lebih tepat adalah munasohah. Fa'inkola fa'kaifal munasohah, kalau bertanya kembali iya, lalu bagaimana bentuknya saling memberi nasihat itu? Aku lulahu, aku menjawabnya, kata beliau, lama kanat mas'alatun fima bainana akulu ana innaha halal wa taqulu anta innaha haram fa hukmuna jami'an an natakallama fiha kalamun man yatlubus salamah. Naam. Bagaimanakah dikatakan bentuk itu munasohah? Kata beliau, kalaulah memang masalah yang ada di antara kita, ya ini maksudnya ngomong sama apa tadi, lawan debatnya. Nah, atau orang yang hendak dia bertanya padanya, kalau memang kita mengatakan tadi boleh kita bertanya. Nah, maka yang dikatakan munasohah adalah bisa dengan keadaan ini. Kalaulah masalah di antara kita, aku yang berkata bahwasanya masalah tersebut hukumnya halal, dan engkau yang mengatakan hukum masalah itu hukumnya haram, maka hukum kita masing-masing Berarti dalam duduk ini hanya sekedar duduknya orang yang pengen selamat masing-masing. Yang berpendapat halal pengen orang lain mengatakan halal. Yang dia berpendapat dalam masalah tersebut ini hukumnya haram, dia pengennya orang lain yang mengatakan haram. Naam. Muradi an yang kasyifa li ala lisanikal haqqo fa asiru ila qaulika aw yang kasyifa laka ala lisanil haqq fatasiru ila qauli mimma yuwafiqul kitab was sunnata wal ijma'. Naam. Tayib. Sehingga maksudku agar tayib. Ana ulangin sedikit. Lama kanat mas'alatun fima bainana an aqulu ana innaha halal wa taqulu anta innaha haram fa hukmuna jami'an an natakallama fiha kalamun man yatlubu salamata. Kalaulah sekarang ini kita duduk, aku berpendapat ini halal dan engkau berpendapat ini adalah haram, dan tujuan dari diskusi kita adalah kita pengin mencari keselamatan. Maaf, saya tadi menerjemahkan masing-masing pengin mendapatkan keselamatan, tidak perlu ditambahi masing-masing. Yang tujuannya adalah untuk membenarkan dirinya, bukan, tapi maksudnya adalah masing-masing pengin diskusi tersebut adalah pengin mendapatkan jalan yang paling selamat. Sehingga maksudku dengan duduk ini adalah, dan maksudmu pula adalah agar aku bisa mengetahui melalui penjelasanmu mana yang benar sehingga aku bisa mengikuti pendapatmu. Ataukah sebaliknya dengan diskusi ini agar naam engkau mendapatkan dari penjelasanku mana yang benar sehingga engkau bisa mengikuti apa yang benar dari penjelasanku dari perkara-perkara yang sesuai dari kitab dan sunnah. Fa in kana hadza muraduna, apabila demikian ini tujuan kita, rajautu an nahmada awaqib hadzal munadharah, maka aku berharap semoga apa yang kita lakukan dari diskusi ini adalah akibat yang baik, hasil yang baik. Wa nuwaffaqu lis-shawab, semoga kita menjadi orang yang mendapatkan taufik. Wa la yakunu lisyaitani fi ma nahnu fihi nasib, dan semoga tidak menjadi bagian bagi syaitan dari tempat duduk kita ini. Nah, berarti barakallahu fikum, bentuk munasohah tersebut yang dimaksud diskusi yang artinya munasohah, kalaulah masing-masing berpendapat dengan pendapatnya, tapi memang sudah diniatkan dan tersampaikan, sudah terencana, yaitu masing-masing ingin mengetahui mana duduk perkara yang sebenarnya dengan mendatangkan Alkitab was sunnah. Nah, sehingga apabila memang keduanya tayyib berniat untuk mendiskusikan sebuah permasalahan ilmiah yang saling mengingatkan di antara mereka, maka beliau mengatakan ini semoga saya mengharapkan termasuk perkara yang dipuji. Wa min sifati hadzal alim na'am al-aqil idza aradahu fi majlisil ilmi ba'da man ya'lamu annahu yuridu munadharatahu lil jadali wal mira'i wal mubalaghah lam tasahu munadharatahu. Tayyib. Dan di antara sifat seorang alim yang bagus akhlaknya, ataukah yang pandai, yang berakal, yang bijak lebih tepatnya, apabila ditentang oleh salah seorang yang hadir di majelisnya dan berdebat dengannya oleh seorang yang mana dia mengetahui bahwasanya debatnya itu hanya untuk saling mengalahkan, maka dia tak memberi kesempatan untuk berdebat. Naam. Kalau lebih tepatnya, kalau seorang alim mengetahui orang yang pengin mendebat yang tadinya modusnya tanya, kemudian diketahui dari cara bertanyanya, materi pertanyaannya, yang dengannya diketahui tidak diinginkan kecuali fitnah, kecuali saling mengalahkan, maka tak dia memberi kesempatan untuk perlu diangkat itu pertanyaan. Li'annahu qad 'alima annahu inna ma yuridu an yadfa'a qawlahu. Dikarenakan dia telah memahami apa yang dia lakukan itu hanya pengen membela dirinya semata, ucapannya saja. Wayang suruh madhabahu, dan pembelaan terhadap pendapatnya. Walau atahu bikuli hujatin mislaha yajibu an yakbalaha lam yakbal dalika. Kalaupun seandainya dia melayani dengan memberikan penjelasan dalil-dalil yang semisalnya, dan semua yang dia ketahui dia datangkan, yang seharusnya sebagai seorang yang insaf udah cukup, ya, sebagai seorang yang adil, yang bijak, itu dengan penjelasan itu seharusnya sudah paham. Naam. Kok dia enggak paham, maka dia tak akan bakal menerimanya. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu. Maka jangan kau beri kesempatan orang yang demikian untuk bicara denganmu, untuk diskusi denganmu. Naam. Wa nasara qaulahu, dan dia akan terus membela pendapatnya. Wa man kana hadza muraduhu lam tu'man fitnatuhu wa lam tuhmat awaqibuhu. Kalau model orang yang demikian, maka keinginan yang seperti ini tidak aman dari orang yang seperti ini, fitnah akan tersebar dan tidak terpuji akibat dari duduk tersebut. Wa yuqalu liman muraduhu fil munadharatil mughalabati wal jadali, dan sepantasnya dikatakan untuk orang yang memang diskusinya itu diinginkan darinya adalah mengalahkan lawannya saja. Kemudian dia pengennya debat saja, kalau dia udah debat sudah puas. Katakan padanya, akhbirni idza kunta ana hijaziya wa anta iraqiya wa bainana mas'alatun ala madhhabi aqulu ana innaha halal wa ala madhhabika annaha haramun fa sa'altani al-munadharata laka 'alayha wa laysa muraduka fi muradat fi munadharatika arruju'a an qawlika wal haqqo indaka wal haqqu indaka na'am an aqula fiha qawlaka. Kata beliau, sampaikan saja kepadaku apabila memang aku ini orang Hijaz dan engkau itu orang Irak. Kita ini memang punya pendapat yang beda begitu. Dahulu, nah, orang Irak dan orang Hijaz, mereka memiliki cara berpandangan yang berbeda dalam suatu permasalahan dikarenakan masing-masing Naam memiliki madhab yang berbeda dalam permasalahan fikih, dan itu dipengaruhi oleh jaraknya dari kota Madinah. Ya, Hijaz lebih dekat ke Madinah daripada Irak. Dan dahulu media informasi itu ya hanya untuk datang, sehingga yang paling dekat dengan tempat ulama, maka dia akan semakin banyak dalil. Naam. Sehingga terkadang terjadi perbedaan dalam beberapa masalah madhab, terutama fikih. Nah, maka kata beliau, katakan saja kalau memang engkau itu orang Hijaz dan aku ini orang Irak, dan di antara kita memang ada perbedaan dalam sebuah permasalahan. Saya di atas pendapat saya bahwasanya masalah tersebut halal, dan engkau di atas pendapatmu yang engkau berpendapat dengannya itu haram. Kemudian engkau memintaku untuk berdiskusi di atasnya, dan tidak engkau inginkan dari diskusiku denganmu itu adalah agar naam masing-masing kita rujuk kepada ucapan seterunya, ya, masing-masing mengharapkan untuk masing-masingnya itu saling mengikuti pendapatnya. Wal haqqu indaka, sehingga engkau mengklaim yang benar itu menurutmu, dan aku sebaliknya mengklaim yang benar itu adalah ucapanku. Naam. Wa kana indi ana an aqul wa laysa muradi fi munadharati arruju'a amma huwa indi, dan sebaliknya aku pun melakukan hal yang serupa, mengatakan membela apa yang menjadi pendapatku, dan tidak ada menjadi keinginan dari debatku kepadamu kecuali engkau itu mengikuti pendapatku. Naam. Wa inama muradi an arudda qaulaka wa muraduka an turudda qauli, dan bahkan tujuan dari debat tersebut adalah supaya aku itu bisa membantah pendapatmu, ataukah sebaliknya engkau juga bermaksud dengan diskusi itu supaya engkau bisa membantah pendapatku. Fala wajhali munadharatina, maka tak ada kebutuhan debat di antara kita. Fal ahsana bina sukut, fal ahsanu bina asukutu ala ma ta'rifu min qaulika, maka yang lebih bijaksana, yang lebih baik kita adalah diam. Engkau diam dengan pendapatmu kalau memang pendapatmu demikian, ya, daripada engkau maksa aku untuk ikut sama kamu dan aku tak setuju. Dan sebaliknya, buat apa aku mendebat kamu kalau memang tujuannya hanya supaya kamu itu mengikuti pendapatku, sementara kamu juga enggak bakal mengikuti pendapatku karena sudah mantap dengan keyakinan masing-masing. Lebih baik kita diam sesuai dengan apa yang kita ketahui masing-masing. Wa alama a'rifu min qauli, sehingga engkau diam dengan apa yang engkau berpendapat dengannya, dengan apa yang engkau ketahui dengannya, dan aku diam terhadap apa yang aku ketahui dengannya. Wa huwa aslamu lana, ini lebih selamat bagi kita. Wa aqrabu ilal haqqi, ini lebih dekat menuju kebenaran. Naam. Alladhi yambaghi an nastamilahu, yang sepantasnya masing-masing kita mengamalkannya. Tujuan kita berilmu untuk apa? Untuk mendebat orang. Iya. Tujuan engkau berbelajar untuk apa? Untuk mendebat orang. Kan bukan. Masing-masing diketahuinya ilmu itu adalah untuk diamalkan. Maka kalau memang sudah dari awal diketahui tujuan masing-masing itu adalah untuk mengalahkan dan mendebat, maka kata beliau, tinggalkan. Buat apa? Lebih selamat kalau masing-masingnya kita adalah diam sehingga kita selamat semuanya. Taib. Fa'inqala. Wa kaifa dhalika. Naam. Lalu bagaimana itu? Kalau dikatakan bagaimana itu caranya, penerapannya bagaimana? Kalau masih ditanya lagi, kila, maka jawablah. Katakan, dikatakan, li annaka turidu an ukhti al-haqqa wa anta 'alal batil wa la uwaffaqu lis-shawab. Summa tusarru bidzalika wa tabtahij bihi. Ya karena itu tidak pantas dilakukan dan lebih baik diam. Kenapa? Iya, dikarenakan engkau dengan debat itu, engkau kan menginginkan saya yang salah. Dan naam tayyib, karena engkau menginginkan dari debat tersebut adalah aku menyatakan yang benar dan engkau yang salah. Sehingga dalam perdebatan tersebut engkau menganggap naam aku tidak mendapatkan yang benar. Kemudian engkau merasa senang dengan keadaanku tersebut dan engkau merasa gembira. Demikian pula itu tidak terpuji, wa yakunu muradifika kadzalik. Naam. Udah diketahui pula akan terjadi bahwasanya niatku pula juga seperti itu. Jadi masing-masing memang sudah punya maksud untuk saling mengalahkan. Sehingga kalau seterunya atau lawannya kalah, dia yang senang. Kalau lawannya yang keliru, dia yang senang. Jadi bukannya dia ketika dia menjadi apa namanya? Mengikuti al-haq itu yang menjadi senangnya, bukan karena temannya kalah gitu. Fa idza kunna kadzalika fa nahnu qaumus su. Kalau memang kenyataan apa yang di hati kita, di batin kita itu seperti itu, maka nyatalah kita itu adalah kaum yang jelek. Lam nuwaffaq lirasyad, bukan kaum yang diberikan kita itu, bukan suatu kaum yang diberikan bimbingan. Wa kana al-ilmu alaina hujjah, sehingga dengan demikian ilmu itu adalah menjadi hakim atas kita, hujjah atas kita. Wa kanal jahilu a'dharu minna. Kalau demikian keadaannya, orang yang bodoh itu lebih diberikan toleransi daripada kita. Kenapa mereka orang bodoh itu berdebat? Ya karena mereka tidak memiliki ilmu. Kenapa mereka bertengkar berlebihan? Karena mereka tidak belajar agama. Maka kalau kita melakukan hal yang serupa, maka mereka, orang-orang jahil itu, lebih mulia daripada diri kita. Maka diam itu lebih baik. Tayyib, wallahu taala a'lamu bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti apa yang kita dengarkan daripada al-haq dan menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang tercela yang menyelisih akhlaknya para ulama, secara khusus dalam permasalahan ini, yaitu bagaimanakah cara kita menerima al-haq dan bagaimanakah cara kita untuk bertanya untuk mendapatkan al-haq dengan menghindari jidal ataupun debat yang tercela. Nas'alullana wa lakum al-afiyah wa salamah. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.